dua saliling aura dohoto nang rodi nasari matu Saitung ingotoku doho Upeo sude dengkandi basam uboto tua Doroha Nasonang Dohita Nadua Saliling Aura Doho Dohita Nadua.